salam jumpa dari kami di sini, menemani pesta di malam ini. Atur gaya torang moba oles, oles oles ala GAS. Lipat tu tangan kong taru di belakang, kong torang mulai moba oles, oles oles sampai di lantai. Berbaik baik jalanan jalan. Pemandangan banyak cewek. Body body baba dotot baba baba baba dotot baba body baba dotot baba baba baba dotot body body baba dotot baba baba baba dotot baba body baba dotot baba baba baba dotot tot tot tot Andre body baba dotot body body. Pemandangan banyak cewek. Body body baba dotot body body baba dotot body body baba dotot body body baba dotot body baba dotot body body baba dotot body body baba dotot body body baba dotot tot tot tot Andre body baba dotot. Bye.